Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan matan yang berikutnya. Qala al-muallif Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa lahuma an Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu. Dan dari keduanya, itu maksudnya dikeluarkan oleh keduanya pula, keduanya yang dimaksud adalah Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Sehingga di sini disebutkan dengan istilah seperti ini, walahuma, karena masih terkait dengan hadis yang sebelumnya, terkait dengan periwayatannya. Dan dari keduanya, dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda di hari perang Khaybar, di hari di mana akan berlangsungnya perang Khaybar. Beliau bersabda kepada para sahabat, la utiyanna rayata gadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Ini perang Khaybar, perang yang terjadi di tahun ke-7 Hijriah. Di mana kaum muslimin ketika itu akan mengepung benteng Khaybar. Maka ketika pasukan kaum muslimin esok hari akan berangkat, sehari sebelumnya Rasulullah mengumumkan kepada para sahabat, la utiyanna ar-rayata ghadan, aku akan memberikan ar-rayah, bendera, panji perang, ghadan, esok hari, rajulan kepada seorang pria, yuhibbullaha wa rasulah, seorang pria yang mencintai Allah dan Rasulnya, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dan Allah pun mencintainya, begitu pula Rasulullah pun mencintai orang tersebut. Ini keutamaan yang mulia, kedudukan yang tinggi, di mana pria tersebut disifati Rasulullah SAW dengan sifat yang seperti ini, begitu mulia, mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yaftahullahu ala yadaihi, melalui kedua tangannya lah Allah akan membukakan kemenangan bagi kaum muslimin. Al-Fath atau kemenangan, pemenangan dalam perang disilahkan dalam bahasa Arab dengan Al-Fath, yaitu ketika membuka suatu negeri yang sebelumnya belum dikuasai, kemudian dikuasai, sehingga disebut dengan membuka suatu negeri, diistilahkan dengan Al-Fath. Maknanya adalah Allah akan memenangkan melalui kedua tangannya pasukan kaum muslimin. Fabatan nasu yadukuna laylatahum. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu melanjutkan kisahnya. Ketika Rasulullah bersabda seperti itu di hadapan, di khalayak ramai para sahabat, Fabatan nasu yadukuna laylatahum. Maka manusia di malam itu membicarakan ayyuhum yu'taha. Siapa di antara mereka yang akan diberikan bendera tersebut? Siapa di antara mereka yang akan diberikan kemuliaan tersebut? Berupa panji perang, tapi sebenarnya yang mereka inginkan bukan kepemimpinan. Yang mereka inginkan bukan kepemimpinan dalam perang. Yang mereka inginkan adalah sifat mulia yang disebutkan Rasulullah terkait orang tersebut. Apa itu? Yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Mencintai Allah dan Rasulnya, begitu pula dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Inilah yang diidam-idamkan oleh para sahabat. Sehingga malam hari mereka sibuk berbicara, berbincang, siapa yang akan diberikan bendera itu. Karena mereka sangat hirs, sangat menginginkan agar mereka mendapatkan kecintaan Allah dan Rasulnya. Kalau para sahabat tidak diragukan lagi, mereka benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tapi apakah mereka dicintai Allah dan Rasulnya? Nah, ini tidak bisa dijawab. Ya. Maka mereka sibuk membicarakan siapa pria tersebut. Falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan bagaimana hirsnya para sahabat. Semangat para sahabat untuk mendapatkan kebaikan. Ketika pagi sudah datang esok harinya, mereka bersegera, mubakirin. Pagi-pagi betul mereka langsung datang. Mendatangi Rasulullah alaihissalatu wassalam, kulluhum yarju ayyutaha. Setiap individu dari para sahabat berharap supaya dialah yang mendapatkan panji tersebut. Ya. Jadi tidak ada yang mau ketinggalan. Semuanya langsung ya, bergegas untuk menemui Rasulullah berharap supaya dia yang mendapatkan bendera tersebut. Faqala, ketika manusia sudah berkumpul banyak, Rasulullah bertanya, Aina Ali bin Abi Talib? Aina Ali bin Abi Talib? Di manakah Ali bin Abi Talib? Faqila, maka dikatakan kepada beliau, ada yang menjawab, huwa yashtaki ainaihi. Beliau, Ali bin Abi Thalib, sedang mengeluhkan kedua matanya. Sehingga ketika itu, ketika pagi itu, Ali bin Abi Thalib tidak hadir bersama para sahabat yang datang bergegas tadi. Dicari Rasulullah, di mana Ali? Ternyata ada yang memberitakan atau mengkhabarkan bahwasanya Ali tidak hadir karena apa? Karena sedang sakit mata. Fa arsalu ilaihi fa utiya bihi. Maka para sahabat pun manusia ketika itu mengutus utusan untuk memanggil Ali. Maka didatangkanlah beliau ke hadapan Rasulullah alaihi salatu wasalam, fa basaqa fi ainaihi wa da'a lahu. Fa basaqa maknanya adalah kemudian Rasulullah meniup kedua mata Ali dan tiupan itu bercampur sedikit dengan air ludah atau air liur Rasulullah alaihissalatu wassalam. Air liur Rasulullah mubarak, diberkahi. Fabasaqa fi ainaihi, Rasulullah meniupkan kepada kedua mata Ali, wada'a lahu, dan mendoakan kebaikan untuknya, yaitu mendoakan kesembuhan. Ini diantara tata cara ruqyah yang syar'iyah. Membacakan doa sambil meniupkan ya, tiupan disertai dengan sedikit air liur. Ya, ini tata cara ruqyah syar'iyah. Fabara'a ka'allam yakun bihi waja'. Maka tiba-tiba seketika itu pula penyakitnya hilang. Seolah-olah tidak pernah sakit sebelumnya. Fa'atahu ar-rayata. Kemudian Rasulullah memberikan kepada Ali bin Abi Thalib bendera atau panji perang tersebut. Wa qala, sambil berpesan, unfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim. Berjalanlah dengan perlahan, jangan tergesa-gesa. Majulah dengan perlahan, jangan tergesa-gesa. Hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau sampai di pelataran mereka. Itu pelataran musuh. Lapangan terbuka yang ada di hadapan benteng musuh, yaitu benteng Khaybar. Thumma da'uhum ilal Islam. Kemudian serulah mereka kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Karena benteng Khaybar itu adalah bentengnya orang-orang Yahud. Orang-orang Yahudi yang melakukan pengkhianatan, melanggar janji yang telah disepakati. Sehingga Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk menyerang. Benteng Khaybar yaitu bentengnya orang-orang Yahud. Tapi bagaimana indahnya Islam. Islam adalah agama yang penuh rahmah. Walaupun yang berkhianat adalah Yahudi, yang memang terkenal dengan kaum yang licik dan suka melanggar janji, tapi Islam tetap datang dengan penuh rahmah. Tidak langsung menyerang begitu saja, secara tiba-tiba. Tapi mendakwahi mereka kepada Islam. Mengajak mereka untuk masuk dalam Islam. Thumma da'uhum ilal Islam. Serulah mereka untuk masuk ke dalam Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fih. Dan sampaikan kepada mereka apa yang wajib atas mereka dari hak Allah di dalam Islam tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya masuk Islam saja tidak cukup. Ya. Menyatakan bahwasanya saya Muslim tidak cukup. Tapi harus menjalankan hak Allah di dalam Islam tersebut. Itu tauhid. Hak Allah terbesar yang harus ditunaikan oleh setiap hamba adalah at-tauhid. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam peribadatan. Qala alaihi salatu wasalam, fawallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Di akhir wasiat Rasulullah ini, beliau memberikan motivasi. Memberikan janji, pahala, balasan bagi orang-orang yang bersemangat menyampaikan hidayah kepada manusia. Yang bersemangat untuk mendakwahi orang lain kepada kebaikan. Kata Rasulullah SAW, fawallah, demi Allah, kalau seandainya Allah memberikan hidayah kepada seorang melalui engkau, atau dengan sebab dirimu, maka itu lebih baik dibandingkan unta merah. Ya, di sini menunjukkan bahwasanya hidayah itu, ya, datangnya dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud di sini, la ayyahdiyallahu bika, adalah hidayatut taufiq. Hidayatut taufiq hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hidayah yang bisa diusahakan oleh manusia, menyampaikan hidayah kepada orang lain, itu maksudnya adalah hidayatul irsyad wal bayan. Hidayah berupa penjelasan. Ini yang hak, ini yang batil. Ini halal, ini haram. Ini yang hak, dalilnya demikian dan demikian dari Al-Quran was sunnah. Ini batil, dalilnya demikian dan demikian. Itu dinamakan dengan apa? Hidayatul irsyad wal bayan. Memberikan petunjuk berupa apa? Penjelasan. Tapi apakah semua orang yang mendapatkan hidayatul irsyad wal bayan pasti mendapatkan hidayatul taufiq? Jawabannya tidak. Hidayatul taufiq hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah sendiri tidak memiliki hidayatul taufiq. Sebagaimana yang terjadi pada paman beliau, Abu Talib. Bagaimana Rasulullah bersemangat supaya Abu Talib mendapatkan hidayah. Tapi karena Allah tidak berkehendak memberikan hidayah itu taufik, maka tidak bisa. Ya. Abu Talib masuk ke dalam Islam. Maka yang dimaksud di sini adalah hidayah itu taufik. Demi Allah, seandainya Allah memberikan hidayah kepada seorang melalui dirimu, yaitu dengan sebab engkau, maka itu lebih baik dibandingkan unta merah. Di sini unta merah disebutkan sebagai bentuk permisalan. Karena memang di zaman itu unta merah atau humrun na'am adalah anfasil amwal. Harta terbaik atau harta yang paling berharga di kalangan bangsa Arab. Selesai hadis Rasulullah SAW. Kemudian Al-Mu'allif rahimahullah melanjutkan mensyarah satu kalimah di dalam hadis tersebut. Yadukuna ay yakhudun. Yadukun maknanya adalah membicarakan. Ya, membahas dan membicarakan. Naqra' asy-syarah, kita akan baca syarah dari hadis ini. Qala asy-syarih asy-syaikh al-allamah Shalih al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah. سهل بن سعد هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي صحابي شهير. سهل بن سعد adalah سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي dari suku Khazraj. الساعدي صحابي شهير, seorang sahabat yang ma'ruf, yang terkenal namanya, sering kita dengar. Mata sanata 88. Beliau meninggal pada tahun 88 Hijriah ba'dal hijrah wa qad jawazal mi'ah. Dan ketika beliau wafat, ketika beliau meninggal, usia beliau sudah melampaui usia 100. Jadi beliau termasuk sahabat yang diberikan umur panjang. Meninggal di usia di atas 100. Qala hafizahullah wa lahuma ayil Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima. Wa lahuma di awal hadis maknanya adalah Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Yauma Khaybar ay yauma hisari Khaybar sanata 70 atau sanata 7 ba'dal hijrah. Di hari Khaybar, maksudnya adalah di hari di mana kaum muslimin mengepung. Hisar maknanya adalah mengepung benteng Khaybar. Hal itu terjadi di tahun ke-7 Hijriyah. Ar-rayatu alamul jaisil ladhi yarji'una ilaihi indal karri wal farri. Ar-rayah itu adalah alamul jais, benderanya pasukan. Sering disebut dengan panji atau bendera perang. Kalau di zaman itu memang ini adalah kebiasaan. Pasukan pasti membawa panji perang atau bendera perang. Fungsinya apa? Disebutkan di sini, dijelaskan oleh syarih. Yarji'una ilaihi indal karri wal far. Apa tujuannya dibawa bendera perang ketika sedang perang itu? Tujuannya apa? Agar pasukan melihat bendera itu menjadi acuan dan tolak ukur. Ketika pasukan melakukan yang namanya al-kar, al-kar itu menyerang, maju, atau sebaliknya al-far. Al-far itu maknanya adalah mundur. Ya. Sehingga pasukan melihatnya kepada bendera. Kalau bendera terlihat maju, maka pasukan akan ikut maju. Tapi ketika misalnya pasukan itu kalah, ya, bisa dipukul mundur, maka pemimpin pasukan menjadi panglima perang ketika itu mungkin mengambil kebijakan untuk mundur. Maka pasukan yang lain ketika melihat panji perang itu mundur berbalik, maka pasukan yang lain ikut berbalik. Ini fungsi panji perang. Qala hafizahullahu ta'ala yaftahullahu ala yadayhi ikhbarun ala wajhil bisharati bihusulil fath. Yang dengan atau melalui kedua tangannya lah Allah membuka kemenangan bagi kaum muslimin. Ini adalah ikhbar, berita, sebagai bentuk kabar gembira akan terjadinya kemenangan bagi kaum muslimin. Wa waqa'a kama akhbara ar-rasul alaihi salatu wassalam. Dan benar sungguh terjadi apa yang telah diberitakan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah memberitakannya kapan? Ketika pasukan akan berangkat. Maka ketika sudah betul-betul perang, ternyata memang kaum muslimin menang. Ini menunjukkan apa? Sidqu nubuwati ar-rasul alaihi salatu wassalam. Benarnya an-nubuwah yang dibawa oleh Rasulullah. Ini diantara dalilu an-nubuwah, diantara bukti kebenaran kenabian Muhammad alaihi salatu wassalam. Qala hafizahullahu ta'ala lailatahum mansubun ala dharfiyah. Lailatahum ini posisinya dalam nahwu, dalam i'rab, ya mansub. Dzarfu zaman. Sehingga dibaca dengan mansub lailatahum. Ayyuhum bi raf'i ay 'alal bina. Ayyuhum ini mabni. Li idafatiha wa hadfi sadri silatiha. Ini faidah nahwiyah. Kenapa mabni? Karena bentuknya yang diidofahkan. Ya. Dan dihapusnya awal dari silahnya. Qala hafizahullahu ta'ala Ali ibn Abi Talib. Ali bin Abi Talib huwa ibn ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah putra dari paman Rasulullah. Siapa? Abu Talib. Atau istilah lainnya adalah saudara sepupu dari Rasulullah. Wa zawju ibnatihi Fatimata wal khalifatur rabi. Dan beliau sekaligus adalah suami dari putri Rasulullah Fatimah dan juga sebagai khalifah yang keempat min asbaqis sabiqin ilal Islam, termasuk orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Wa ahadul asharatil mubasysyirina bil jannati, dan termasuk salah satu dari 10 sahabat yang diberikan kabar gembira dengan surga. Radiyallahu anhum ajma'ina qutila sanata 40 ba'dal hijrah. Beliau wafat atau meninggal dunia di tahun ke-40 Hijriah. Bagaimana meninggalnya Ali bin Abi Thalib, al-khalifatur rabi', khalifah yang keempat di dalam Islam ini? Meninggalnya dalam keadaan terbunuh. Dibunuh oleh siapa? Teroris khariji, Abdurrahman bin Muljim atau Muljam. Jadi teroris itu tidak muncul di akhir zaman ini. Sejak dulu sudah ada. Bahkan korbannya adalah generasi terbaik. Orang-orang yang mulia yang menjadi korban mereka. Ya. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Qala hafizahullahu ta'ala yashtaki aynaihi ay tu'limanihi minar ramat. Maksudnya di sini, Ali bin Abi Thalib tidak hadir di pagi hari itu ketika semua manusia berkumpul bergegas menemui Rasulullah. Ternyata Ali tidak hadir. Kenapa? Karena mengeluhkan kedua matanya. Faidah disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin. Yashtaki di sini memang maknanya mengeluh. Tapi maknanya bukan mengeluh kepada makhluk. Maknanya bukan mengeluh kepada manusia. Tapi mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yashtaki aynaihi. Mengeluhkan kedua matanya kepada Allah. Aitu limanihi minar ramat. Yaitu penyakit yang menimpa mata beliau, kedua mata beliau, itu membuat beliau sakit. Istilah penyakitnya disebut dengan ar-ramat. Penyakit ar-ramat ini memang penyakit yang menimpa mata, mengakibatkan mata menjadi merah, kemudian keluar cairan yang berwarna putih kekuningan. Ya, apa itu istilah medisnya? Ya, nah, ma'ruf, penyakit mata yang biasa atau sering terjadi. Ya. Qala hafizahullahu ta'ala, fabara'a bifathil ba ala wazni daraba. Baro'a bisa dibaca dengan cara yang pertama ini, ba'nya di fathah. Menurut wazan atau sesuai dengan wazan daraba, fa'ala. Wa yajuzu kasruha ala wazni alima. Boleh juga ba'nya dibaca dengan kasrah mengikuti wazan alima, yaitu fa'ila. Jadi boleh juga dibaca bari'a. Fabari'a ka'allam. Ya, itu. Boleh juga dibaca fabara'a. Ai'ufiya afiatan kamilah. Makna bara'a adalah sembuh secara sempurna. Tidak tersisa sedikit pun penyakit. A'tahu rayata. Qala hafizahullah ay dafa'aha ilaihi. Maka Rasulullah pun memberikan bendera tersebut. Unfud, ini makna sabda Nabi. Unfud ay imdi liwajhika. Jalanlah ke depan. Tu maju ke depan. Ala rislika ay ala rifqika min ghairi ajalatin. Perlahan dengan dengan perlahan tanpa terburu-buru atau tergesa-gesa. Ajalah itu tergesa-gesa. Di sana ada hadis yang berbunyi, At-ta'anni minallah wal-ajalatu minasyaitan. Sikap at-ta'anni, ya, sikap perlahan-lahan, berhati-hati, itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya sikap tersebut adalah sikap yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam segala urusan, dalam segala perkara, hendaknya kita memiliki sikap ta'anni, berhati-hati dan perlahan ketika menghadapi suatu perkara. Kebalikannya, ajalah, terburu-buru dan tergesa-gesa, sembrono, ini dari syaitan. Maka Ali bin Abi Thalib diberikan wasiat Rasulullah agar jangan terburu-buru atau tergesa-gesa. Jalan dengan tenang. Bisahatihim. Hatta tanzila bisahatihim. Sahah maknanya adalah ay bifina bifina'i ardihim wa ma qaruba min husunihim. Fina maknanya adalah halaman, lapangan terbuka yang ada di tanah mereka, tanah musuh, atau yang dekat dengan benteng mereka, benteng pertahanan mereka. Husun bentuk jamak dari hisn, maknanya adalah benteng. Ilal Islam, wahwal istislamu lillah, ini makna Islam adalah al-istislamu lillahi bittauhidi wal-inqiyadu lahu bitta'ati wal-khulusu minasyirki wa ahli. Islam maknanya adalah, sering kalau orang ditanya Islam itu apa? Berserah diri. Ada yang memaknakan dengan pasrah. Itu makna yang kurang lengkap. Atau tidak lengkap. Ya. Makna yang lengkap tentang Islam apa itu? Al-istislamu lillahi bittauhid. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Ya. Dengan tauhid yang benar dan sempurna. Yaitu baik tauhid rububiyah, uluhiyah maupun al-asma was sifat. Wal-inqiyadu lahu bitta'ah. Tunduk kepada Allah dengan ketaatan kepadanya. Wal-khulusu minasyirki wa ahli. Dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Itu makna Islam. Wa akhbirhum ila akhiril hadith. Ay annahum in ajabuka ilal Islam. Ilal Islam alladhi huwa at-tauhid fa akhbirhum bima yajibu alaihim ba'da dhalika min haqqillah fil Islam min as-salati waz-zakati was-siyam wal-hajj wa ghairi dhalik. Bahwasanya jika mereka memenuhi dakwahmu atau mau mengikuti dakwahmu kepada Islam, maka yang mana Islam itu adalah tauhid, maka beritakan, sampaikan kepada mereka apa yang wajib atas mereka setelah itu, setelah masuk Islam, ya, tidak berhenti. Di sana ada kewajiban-kewajiban yang lain yang harus ditunaikan dari hak Allah di dalam Islam tersebut. Apa itu? Salat, zakat, puasa, haji dan yang lainnya dari syariat-syariat Islam. La yahdiyallahu fi ta'wili masdarin mubtada khabaruhu khair. Ya, la ayyahdiyallahu. Jika seandainya Allah memberikan hidayah kepada seorang melalui engkau, ini posisinya dalam i'rab, ya. Ta'wilul masdar mubtada yang khabarnya adalah khair, ya. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Humrun na'am ay al-ibil al-humr wa hiya anfasu amwalil arab. Unta merah, ya, humr, humrun na'am, an-na'am itu maknanya ibil. Itu unta. Disebutkan di sini karena memang unta merah adalah harta terbaik atau harta yang paling berharga bagi bangsa Arab. Al-ma'nal ijmaliyu lil hadis. Makna umum dari hadis ini. Qala hafizahullah ta'ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam basyara as-sahabata bintisaril muslimin 'ala al-yahudi min al-ghad. Ala yadi rajulin lahu fadilatun azimatun wa muwalatun lillahi wa lirasulih. Fastashrafa as-sahabatu lidhalik. Bahwasanya Rasulullah memberikan kabar gembira kepada para sahabat dengan kemenangan kaum muslimin atas orang-orang Yahudi. Esok hari melalui tangan seorang pria yang memiliki keutamaan yang besar dan memiliki loyalitas kepada Allah dan Rasulnya. Ini posisi dan kedudukan yang mulia. فَاسْتَشْرَفَ الصَّحَابَةُ لِذَلِكِ Maka para sahabat menganggap itu adalah perkara yang sangat mulia. Ya. Itu perkara yang memiliki asyaraf, kemuliaan yang tinggi. كُلُّنْ يَوُدُّ أَيَّكُونَ هُوَ ذَلِكَ الرَّجُلُ Maka setiap sahabat ketika itu, setiap orang dari kalangan para sahabat menginginkan agar dialah yang menjadi orang tersebut. Min hirsihim alal khair. Karena semangatnya mereka untuk mendapatkan kebaikan. Jadi bukan apa? Bukan karena haus kepemimpinan. Ya. Sekali lagi, bukan karena haus kepemimpinan. Jangan dikira para sahabat ini, radhiyallahu ta'ala anhum, adalah orang-orang yang haus kepemimpinan. Bukan. Mereka berebut ingin mendapatkan bendera itu karena apa? Karena sifat mulia yang disebutkan Rasulullah tentang pria tersebut. Falamma dhahabu 'alal maw'id talaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'aliyan. Maka ketika mereka para sahabat mendatangi atau datang sesuai dengan janji yang disampaikan Rasulullah, maka Rasulullah mencari Ali. وَصَادَفَ أَنَّهُ لَمْ يَحْدُرْ لِمَا أَصَابَهُ مِنْ مَرَضِ عَيْنَيْهِ Dan qadarullah, kebetulan ketika itu Ali tidak hadir karena tertimpa penyakit pada kedua matanya. ثُمَّ حَضَرَ فَتَفَلَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِيهِمَا مِنْ رِيقِهِ الْمُبَارَكِ فَزَالَ مَا يَحُسُّ بِهِ مِنَ الْأَلَمِ زَوَالًا كَامِلًا Maka ketika Ali sudah dihadirkan di hadapan Rasul, Rasulullah meniup sambil keluar sedikit air ludahnya, air liur beliau, pada kedua mata Ali, dengan sedikit air liur Rasulullah yang penuh dengan berkah. Fazala ma yahussu bihi minal alam. Maka hilanglah seketika rasa sakit yang beliau rasakan. Zawalan kamilan. Hilang secara keseluruhan. Wasallamahu qiyadatal jaish. Maka kemudian Rasulullah memberikan kepada Ali kepemimpinan pasukan. Wa amarahu bil mudhi ala wajhihi birifqin hatta yaqruba min hisnil aduwi fayatlubu minhum ad-dukhula fil Islam. Maka Rasulullah memerintahkan beliau untuk berjalan maju dengan tenang dan perlahan sampai mendekat ke benteng musuh dan mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Fa'in ajabu akhbarahum bima yajibu alal muslimi min fara'id. Jika mereka mau mengikuti dakwah untuk masuk Islam, maka hendaknya Ali menyampaikan kepada mereka tentang kewajiban-kewajiban seorang muslim. Thumma bayyana sallallahu alaihi wasallam li Aliin fadl ad-da'wati ila Allah. Kemudian Rasulullah menjelaskan kepada Ali tentang keutamaan dakwah kepada Allah. Inilah syahid. Hadis ini menjadi dalil tentang apa? Tentang disyariatkannya untuk mendakwahkan Islam. Ya. Ad-da'wah ila syahadati an la ilaha illallah. Ini yang terkait dengan bab yang sedang dibahas. Rasulullah menjelaskan kepada Ali tentang keutamaan dakwah kepada Allah, wa anna ad-da'iyata idza hasala 'ala yadayhi hidayatu rajulin wahidin fadzalika khairun lahu min anfasil amwali ad-dunyawiyyah. Dan bahwasanya seorang dai, seorang yang menyerukan kebenaran, seorang yang mengajak manusia ke jalan Allah, jika melalui kedua tangannya bisa terhasilkan hidayah, petunjuk bagi seorang pria saja, bagi seorang saja, maka itu lebih baik baginya dibandingkan harta duniawi yang paling berharga. Kalau di masa itu, harta duniawi yang paling berharga dan paling prestisius adalah unta merah. Di zaman ini, tinggal antum cari sendiri. Apa harta terbaik, harta dunia terbaik yang ada di sisi manusia. Maka ketika antum bisa menjadi sebab hidayah bagi seorang saja, itu lebih baik daripada harta yang paling berharga tadi di zaman ini. فَكَيْفَ إِذَا حَصَلَ عَلَى يَدَيْهِ هِدَايَةُ أَكْثَرٍ مِنْ ذَلِكِ هِدَايَةُ أَكْثَرٍ مِنْ ذَلِكِ. Maka bagaimana jika ternyata melalui kedua tangan seorang bisa terhasilkan hidayah bagi lebih dari itu. Itu tidak hanya seorang saja, tapi lebih dari satu orang. Maka tentunya pahala yang didapatkan akan berlipat ganda. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala munasabatul hadits lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab. Qala anna fihi mashru'iyyatad da'wati ila al-islam alladhi huwa ma'na shahadati an la ilaha illallah. Bahwasanya di dalam hadis ini terdapat disyariatkannya, terdapat penjelasan tentang disyariatkannya dakwah kepada Islam, yang mana Islam itu adalah makna dari syahadat la ilaha illallah, wa bayana fadli da'wati ila dzalik, dan penjelasan tentang keutamaan dakwah kepada Islam kepada syahadat la ilaha illallah. Ma yustafadu minal hadits, fawaid, faida-faida yang bisa diambil dari hadis ini. Al-faidatul ula, faida yang pertama, fadilatun zahiratun li Ali ibn Abi Talibin radhiyallahu anhu. Fadilah keutamaan yang sangat jelas, sangat gamblang bagi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, wa syahadatun minar rasul, dan terdapat persaksian dari Rasul alaihi salatu wasalam lahu, bagi Ali, bimuwalatihi lillahi wa li rasulihi wa imanihi zahiran wa batinan. Persaksian Rasul bahwasanya Ali itu memiliki loyalitas yang sempurna kepada Allah dan Rasulnya, dan menunjukkan tentang persaksian Rasul terkait dengan keimanan Ali secara zahir dan batin. Sehingga hadis ini juga merupakan bantahan yang jelas bagi kaum yang diistilahkan dengan kaum an-nawasib. Kaum an-nawasib ini adalah orang-orang atau kelompok yang sangat membenci Ali. Sangat membenci Ali bin Abi Talib dan keluarganya, anak cucu keturunannya. Ya. Nah. An-Nawasib itu kelompok menyimpang yang bertolak belakang dengan Rafidah. Syiah Rafidah. Kalau Syiah Rafidah ekstrim kanan, berlebih-lebihan di dalam mengagungkan siapa? Ali bin Abi Thalib, hingga sampai ke derajat menuhankan Ali bin Abi Thalib. Dan itu terjadi di zaman Ali, hingga Ali marah. Di antara mereka ada yang dihukum dengan cara dibakar. Orang-orang Syiah Rafidah ini ekstrim kanan. Tapi di sana juga ada kelompok yang ekstrim kiri. Sangat membenci Ali. Bahkan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Ini dua kelompok ekstrim yang menyimpang. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di wasat pertengahan. Mengagungkan dan memuliakan Ali sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syar'i. Tidak lebih, tidak kurang. Ya. Nah, barakallahu fikum. Al-faidatul thaniyah, faidah yang kedua, isbatu anna allaha yuhibbu awliya'ahu mahabbatan taliqu bijalalihi. Penetapan bahwasanya Allah mencintai para walinya. Para wali Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ala inna awliya'allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada rasa takut bagi mereka, tidak ada ketakutan bagi mereka, dan mereka tidak akan bersedih hati. Siapa para wali? Para wali Allah itu alladzina amanu, orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mencintai para walinya dengan kecintaan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kasairi sifatihil muqaddasatil karimah, sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain, yang maha suci dan maha mulia. Sehingga di dalam hadis ini menunjukkan Allah mencintai hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang bertakwa. Tentunya kecintaan yang sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kecintaan makhluk. Kecintaan makhluk terkadang menunjukkan kekurangan atau aib yang ada pada makhluk tersebut. Manusia seringkali cinta kepada orang lain karena butuh. Butuh kepada orang lain tersebut. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada siapapun. Allah mencintai hamba-hambanya bukan karena butuh kepada hamba-hambanya. Bahkan para hambanya yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-faidatul thalithah, hirsus sahabati alal khairi. Semangatnya para sahabat kepada kebaikan. Watasabukuhum ilal a'mali salihati radiyallahu anhum. Dan bagaimana mereka berlomba-lomba untuk mengerjakan amalan-amalan saleh. Al-faidatul rabi'ah, faidah yang keempat, masyru'iyatul adabi indal qitali wa tarkit taishi wal aswatil muz'ijati allati la hajata ilaiha. Disyariatkannya adab ketika berperang. Ini sekali lagi menunjukkan bagaimana indahnya Islam. Bahkan sampai perang pun harus ada adabnya. Perang harus memakai adab-adab Islami dalam perang. Tidak ngawur, tidak sembarangan Islam itu. Penuh dengan ilmu, penuh dengan adab yang tinggi. Berbeda dengan orang-orang di luar Islam. Selain Islam tidak ada tuntunan dalam perang ini. Adapun Islam penuh dengan rahmah dan kasih sayang. Bahkan ketika perang. Watarkit taish. Ketika perang pun harus meninggalkan sikap at-taish. Sikap taish ini sikap sembrono. Sikap terburu-buru, tergesa-gesa, serampangan. Islam tidak seperti itu. Bahkan ketika perang harus meninggalkan sikap ini. Taish. Wal aswatil muz'ijah. Ketika perang pun harus menjauhi suara-suara yang muz'ijah, yang mengganggu. Allati la hajata ilaiha, yang tidak ada hajatnya. Tidak ada kebutuhan. Beda kalau agama-agama lain terkadang ada yang namanya tarian perang. Itu yang biasa yang dilakukan ketika akan perang. Itu justru mengeluarkan suara-suara yang ini sifatnya muz'ijah. Mengganggu orang, tidak ada gunanya. Adapun dalam Islam tidak ada tuntunan yang seperti itu. Islam agama yang penuh dengan wakar. Penuh dengan kewibawaan dan kesantunan. Itu Islam. Al-faidatul khamisah. Faidah yang kelima. Amrul imami ummalahu birrifqi wallini. Min ghairi da'vin walantiqasi azimatin. Perintah dari imam, pemimpin, yaitu Rasulullah. Yang ketika itu sebagai seorang pemimpin. Perintah dari pemimpin kepada ummalnya, kepada bawahannya, kepada rakyatnya untuk bersikap rifq, bersikap lemah lembut, wallin, bersikap lunak, tanpa atau bukan karena sebab kelemahan dan bukan karena tekad yang kurang. Jadi, kelemah lembutan dalam Islam dan sikap lunak dalam Islam itu bukan karena lembek. Bukan karena atau bukan karena terlahir dari sikap dhaf, lemah atau tekad yang kurang, bukan. Barakallahu fikum. Al-faidatus sadisah. Faidah yang keenam, wujubud da'wati ilal Islam la siyama qabla qitalil kuffar. Wajibnya mendakwahkan kepada Islam terkhusus sebelum memerangi orang-orang kafir. Jadi kalau akan memerangi orang kafir, harus didakwahi dulu kepada Islam. Baru kalau menolak, diperangi. Al-faidatus sabi'ah, faidah yang ketujuh. Anna man imtana'a min qabulid da'wati minal kuffar wajaba qitaluh. Barang siapa yang tidak mau menjawab dakwah, tidak mau mengikuti dakwah dari kalangan orang-orang kafir, maka wajib diperangi. Tentunya di bawah komando pemerintah muslim yang sah. Al-faidatus tsaminah, faidah yang ke-8. Anna ad-da'wata takunu bit-tadrij, fayatlubu minal kafiri awwalan ad-dukhula fil Islam bin-nutqi bisyahadataini tsumma yu'maru bi faraidil Islam ba'da dzalik. Bahwasanya dakwah di dalam Islam itu dilakukan dengan tadrij, dengan bertingkat-tingkat. Ya, ada tahapan-tahapannya, itu tadrij. Maka tahapan yang pertama, jika yang didakwahi adalah orang kafir, maka harus melalui tahapan yang pertama, yaitu apa? Diajak untuk masuk ke dalam Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baru kemudian setelah itu diperintahkan untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban dalam Islam. At-tasi'ah, faedah yang ke-9, fadlu da'wati ilal islami wa ma fiha minal khairi lil mad'u wad da'i. Keutamaan berdakwah kepada Islam, yang mana di dalam dakwah tersebut terdapat kebaikan baik bagi si mad'u, pihak yang didakwahi, begitu juga ada kebaikan bagi orang yang mendakwahi. Fal mad'u qad yahtadi, kebaikan apa yang dirasakan oleh orang yang didakwahi? Mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Wadda'i yusabu thawaban aziman wallahu a'lam. Adapun kebaikan yang akan dirasakan oleh da'i, orang yang berdakwah, adalah yusab, diberikan pahala ganjaran berupa pahala yang besar. Al-ashirah, yang ke-10, dalilun min adillati nubuwwati rasul sallallahu alaihi wasallam. Terdapat dalil tentang dalil-dalil kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika bi bisyaratihi bil fathhi qabla wuqu'ihi wa bara'atil alami bi riqihi, yaitu ketika Rasulullah memberikan kabar gembira tentang kemenangan sebelum terjadinya, dan ternyata benar-benar terjadi. Begitu pula ketika sakit yang dialami Ali bisa sembuh dengan sebab barakah air liur Rasulullah alaihi salatu wasallam. Faedah yang ke-11, al-imanu bil qada'i wal qadar, beriman kepada qada dan qadar. Li husulir rayati liman lam yas'a ilaiha wa man'iha mimman sa'a ilaiha. Di sini terdapat faedah tentang qada dan qadarullah. Bahwasanya panji perang itu, bendera perang itu, ternyata bisa diraih oleh orang yang tidak mengharapkan itu, atau tidak berusaha untuk mendapatkan itu. Siapa yang dimaksud? Ali bin Abi Thalib. Beliau tidak hadir di pagi itu, karena beliau sakit. Ya. Beliau tidak berusaha untuk mendapatkan bendera itu, tapi karena sudah ditakdirkan Allah, Ali lah yang memegang bendera, ya tetap dia mendapatkannya, walaupun dia tidak berusaha, sebagaimana manusia yang lain ketika itu. Tapi walaupun sudah berusaha dengan keras sungguh-sungguh, kalau memang belum ditakdirkan mendapatkan apa yang diinginkan, tidak akan bisa didapat. Ini faedah tentang al-qada wal-qadar. Yang ke-12, annahu la yakfi at-tasammi bil-islam, balla budda min ma'rifati wajibatihi wal qiyami biha. Bahasanya tidak cukup hanya memakai label Islam. Saya Muslim, agama saya Islam. Tidak cukup. Bahkan harus mengetahui kewajiban-kewajiban Islam dan mengerjakannya. Jadi tidak butuh atau tidak cukup hanya dengan sekedar, kalau istilahnya orang sekarang, Islam KTP saja. KTP-nya Islam tapi kelakuannya sama sekali tidak ada syiar-syiar Islam. Jauh dari tuntunan Islam. Ya. Islam yang dimaksud bukan seperti itu. Islam tidak hanya sekedar penamaan, tapi harus diilmui dan diamalkan. Itu Islam yang benar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidnillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.